sepi tak berpaya, sinarmu ku nantikan jua di dalam kerinduan. Lembut sentuhanmu, angin yang berlalu berbisik jiwaku yang lara, hasratku mencurahkan rasa. Bersinar cahaya dianku, terbayang wajah senimu menjelma kini ilhamku, melukis rasa cinta. Ku tuliskan lagu ini getaran di jiwaku. Cahaya dianku, terbayang wajah senimu menjelma kini ilhamku, melukis rasa cintaku.